hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ataupun kejadian-kejadian di dalam hati seorang hamba ya, yang penuh dengan tarikan-tarikan, ajakan-ajakan ya. Nah, apakah itu kepada keselamatan, kebahagiaan, ataupun ajakan kepada kesengsaraan, kefasikan, kejelekan. Nah, sehingga barakallahu fikum, ya, hamba-hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan ya, ataupun setelah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ya, bala tentara iblis la'natullah alaihi, alat-alat iblis dalam menyesatkan umat manusia, maka Allah pula lah yang menurunkan tentara-tentaranya untuk ya, menyelamatkan hamba-hamba tersebut ya. Allah turunkan bala tentaranya agar manusia itu berpegang, menjadikan itu semua sebagai tameng perlindung daripada pukulan-pukulan iblis la'natullah alaih, serangan-serangan iblis la'natullah alaih yang tidak pernah henti dan tidak pernah futur, tidak pernah merasa jenuh, tidak pernah merasa bosan dalam ya, ingin berusaha menikam, menusuk ya, bahkan membunuh hamba Allah subhanahu wa ta'ala di atas kekufuran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bala tentaranya agar hamba itu berpegang terhadap bala tentara tersebut, berpegang menjadikan tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala sebagai senjata mereka untuk melindungi diri mereka ya, agar mereka bisa justru ya, bertahan dan bahkan menyerang ya, daripada serangan iblis la'natullah alaih. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di akhir nasihat yang kemarin yang kita dengarkan bersama, bahwasannya Al-Imam Al-Qayyim ingin mengingatkan kepada kita memotivasi kita agar terus berjuang, berjihad bersama bala tentara Allah subhanahu wa ta'ala karena apa? Sampai apa? Sampai kapan? Berjuang, bersabar di atas serangan-serangan iblis la'natullah alaihi dan bala tentaranya, berjuang dengan bala tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan target sampai ajal itu datang menjemput kita, sampai ajal kematian al-maut itu datang menjemput kita barakallahu fihi. Nah, dan kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fal-amru qarib, dan yang namanya kematian, al-amru ay sebuah perkara itu ay yang mana namanya kematian itu adalah dekat. Artinya apa? Al-Imam Al-Qayyim ingin mengingatkan kepada kita kematian itu tidak lama datangnya. Kematian itu dekat, cepat. Dan kita tidak tahu kapan itu datang. Yang jelas pasti akan datang dan waktunya cepat, sangat cepat. Kita contoh misal saja. Dalam sebuah hadis disebutkan, rata-rata usia anak manusia, ini rata-rata usia anak manusia, itu usianya di atas 60-an tahun. Itu rata-ratanya. Dan itu bukan patokan pasti kita akan mati di usia 60, tidak. Tapi kebanyakannya rata-rata. Nah, maksudnya keumuman orang-orang umat Nabi Muhammad SAW berkisar 60 tahunan. Kalau berpatokan dengan usia ini saja, begitu dekatnya yang namanya kematian. Begitu dekatnya yang namanya kematian. Dan itu bukan sebuah kelaziman. Faktanya mengatakan bahwasannya berapa banyak dari kalangan manusia juga yang mati belum sampai di usia tersebut. Dan ada juga yang wafat lebih daripada usia tersebut. Namun makna daripada usia sekitar 60 tahunan adalah rata-rata. Sehingga kita tidak dikatakan hidup sampai 2000 tahun, 100 tahun, 200 tahun, tidak. ia pun 100 tahun itu juga waktunya dekat. Ya. Bukankah kita barakallahu fikum sering merasa, ya, mungkin pernah merasakan, wah sekarang saya sudah beruban saja ya. Sepertinya dulu masih gagah, masih muda. Ya. Ataupun pernah sering kita merasakan, wah saya tidak terasa waktu sudah, ya, saya sudah menikah, sudah berkeluarga. Tidak terasa waktu saya sudah menyelesaikan sekolah saya. Tidak terasa waktu bahwasanya saya sudah menyelesaikan pekerjaan ini dan pekerjaan itu. Sering ada muncul rasa-rasa seperti ini menandakan bahwasanya al-amru qarib. Yang namanya kematian itu dekat. Sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, Al-Imam Al-Qayyim ingin mengingatkan kita untuk senantiasa bersabar ketika selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, bersabar untuk berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lama perjuangan itu, tidak lama pengorbanan itu, bersabarlah, bersabarlah. Barakallahu. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, setelah Imam Al-Qayyim mengatakan fal-amru qarib, maka yang namanya kematian itu dekat, wa maddatul marabitatu aw wa maddatul marabitati yasiratun jiddan, dan berjaga-jaga dari musuh, ya, berjaga-jaga tentunya dari musuh itu waktunya sangat singkat. Maksudnya apa? Kita ini berjuang. Bagaimana caranya bersabar untuk tidak terbujuk rayu oleh syaitan? Bagaimana caranya? Agar kita tidak terperanjat dan jatuh kepada perangkap syaitan. Itu waktunya singkat. Pernahkah antum merasa ketika ada ajakan, ya, untuk melakukan kemaksiatan, tapi antum bisa mengalahkan untuk tidak melakukannya? Setelah antum terlepas daripada kemaksiatan tersebut, tidak melakukannya, antum akan merasakan, wah cuman seperti itu aja godaannya. Tapi setelah melewati itu, lega rasanya hati ini. Ya. Godaannya cuma sampai situ aja. Ya, ketika kita berhasil selamat daripada godaan iblis. Nah, ya. Dan betapa bahagianya kita ketika kita berhasil mengalahkan iblis yang mana kita tidak mengikuti ajakannya. Contoh misalnya, ya, ketika kita sangat membutuhkan uang, ya, mungkin untuk usaha atau segala macamnya, ajakan iblis laknatullah alaihi mengajak kita, sudahlah, siapa lagi yang mau meminjamkan kamu uang sebesar itu? Ya, ayo maju, ya, datang ke bank-bank itu. Mudah bagi kamu untuk meminjam, dan kamu banyak sekali simpanan ataupun hal-hal yang bisa engkau prediksi kalau seandainya nanti tidak mampu bayar, bisa jual ini juga. Nah, maka ketika ajakan ini terus, ya, mengajak dirimu ke arah itu, maka ketika engkau berhasil mengalahkannya, tidak mau mengikutinya, ya, dengan biar, ya, kita gambarkan, ya, tidak, ini perkara yang haram. Dalam keadaan ini di depan mata, mungkin datang seorang, ya, sales ingin menawarkan pinjaman-pinjaman, ya, sering kita lihat itu di pasar-pasar bisa menawarkan pinjaman-pinjaman, ya, kepada para pedagang. Ya, dalam keadaan kita menggiurkan, tapi ketika kita doa, maaf, saya tidak. Maka setelah penolakan itu, ya, begitu muncul rasa bahagianya kita. Bahagianya kita telah terselamatkan daripada apa? Tipu daya iblis laknatullah alaih. Langsung rasa bahagia itu merasa pada diri ini kita berhasil mengalahkan dia. Ya. Pagi ini skor 1-0. Ya. Saya berhasil mengalahkan iblis laknatullah alaih. Ya. Begitu bangganya kita setelah mencetak skor mengalahkan iblis laknatullah alaih dan merasa cuma seperti itu saja rupanya godaannya. Kalau sudah melewati itu, belegarnya luar biasa. Ya itu maksudnya. Kalau sudah melewati godaan itu, leganya luar biasa. Contoh misalnya, ketika dalam kesendirian, wah begitu banyak setan yang ingin menggoda kita untuk mencari pemandangan-pemandangan yang haram, ya, mungkin melalui HP dan segala macamnya. Tapi ketika kita tahu bagaimana solusinya, wah saya tidak bisa seperti ini. Bangun, bangkit, dan pergi ke tempat yang tidak bersendirian, misalnya ke masjid, misalnya ke bertemu dengan teman dan segala macam, menghindar dari kesendirian tadi. Leganya luar biasa, kita berhasil mengalahkan iblis dalam jalan itu barulah itu. Rupanya seperti itu saja dimakannya, sebentar saja kita tinggal keluar, ya, selesai sudah. Bah, ya, maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, وَمَدَّةُ الْمَرَاضِ بِطَفِي يَزِيرَهُ جِدًا, dan berjaga-jaga dari musuh itu waktunya singkat. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, فَكَأَنَّكَ بِالْمَلِكِ الْأَعْظَمِ, maka seolah-olah engkau, ya, nah, bersama penguasa yang agung yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kau berhasil, ya, melewati jeratan-jeratan iblis lanatullah alaih dan bala tentaranya, ya, seakan-akan kau sudah berada, ya, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangi hatimu, ya, ya, mencerahkan hatimu, menguatkan hatimu. Maksudnya apa? Iman kita bertambah, kita berhasil mengalahkan iblis lanatullah alaih. Ya. Seakan-akan kita sudah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergabung bersama para tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi satu barisan, memproklamirkan diri bahwasanya aku barisan daripada tentara-tentara Allah yang akan memerangi kalian wahai iblis laknatullah alaih. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa qad arsala ilaika rusula, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim kepadamu, ya, rasul-rasulnya, fanaqaluka ila darih, maka para rasul ini akan memindahkanmu, ya, ke negerinya, eh, negerinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini proses, ya, setelah kita bersabar di atas ketaatan, menjaga hati, menjaga anggota badan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kematian itu menjemput kita, kita mati di atas husnul khatimah, mati di atas ketaatan kepada Allah, seakan-akan kita berada, ya, na'am, ya, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya dan memindahkan tempatmu, ya, dari alam dunia, ya, kemudian ke alam barzakh, ya, ya, menentukan nantinya Allah pindahkan engkau, ya, ke alam, ke negerinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah pindahkan kita, ya, yang telah bersabar di atas ketaatan kepadanya. Sekali lagi Al-Imam Al-Qayyim mengingatkan bahwasanya, ya, kehidupan dunia itu hanya sesaat, sebentar. Dan kematian itu dekat, barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, ya, bersabarlah, berjuanglah bersama pada tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wastarahta min hadha jihad, dan ketika para rasul telah meletakkan di tempat, di negerinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wastarahta min hadha jihad, dan barulah engkau beristirahat dari perjuangan tersebut, barakallahu fikum. Artinya apa? Kita tidak berjuang selama-lamanya, abadi selama-lamanya di kehidupan dunia ini, tidak. Perjuangan kita itu sebentar, sesaat, kematian itu dekat. Maka setelah kehidupan dunia ini, engkau berjuang di atas ketaatan kepada Allah, menjaga dirimu, jangan sampai ya, masuk daripada perangkap iblis la'natullah alaih. Menjaga diri kita, jangan sampai terbunuh oleh iblis la'natullah alaih. Maka ketika wafat dalam keadaan husnul khatimah ini, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke dalam jannah. Dan di dalam jannah kau sudah bisa beristirahat abadan selama-lamanya. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Tidak ada lagi yang namanya perjuangan. Ya. Mungkin nanti ketika di jannah, ya, kita bisa nostalgia ketika kehidupan di dunia. Ya Allah, alhamdulillah nikmat min Allah. Untung saja ketika itu aku tidak terjerumus dalam jebakan iblis. Ya Allah. Ya. Begitu puasnya kita, begitu merdekanya kita ketika berhasil menjatuhkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan mereka semuanya. Nah, kepuasan itu akan kita dapatkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bagi hamba-hambanya, dan janji Allah Subhanahu wa taala pasti Allah Subhanahu wa taala akan tepati. Nah. Dan itulah jannah. Ya, tempat beristirahat yang sebenar-benarnya. Adapun dunia adalah negeri perjuangan, negeri jihad fi sabilillah, ya, negeri bertarung, berkorban, ya, berjuang, ya, harta, tenaga, jiwa, raga. Itu hari ini. Hari ini waktunya. Hari ini tempatnya. Hari ini yang harus kita lakukan, kita laksanakan itu semua. Maka jannah adalah tempat peristirahatan yang abadi selama-lamanya. Nah, tempat kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Tempat di mana kita dibalas segala apa yang kita pernah perjuangkan ketika di alam dunia barat. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa farraqa bainaka wa baina aduwwik. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan engkau dengan lawanmu, dengan musuhmu, iblis la'natullah alaih. Wa aghlaqta fi daril qarama. Dan Allah Subhanahu wa taala ataupun wa aghlaqta, dan kamu terbebas. Nah, di dalam tempat kemuliaan, engkau diletakkan di tempat kemuliaan, terbebas daripada semua yang telah kau perjuangkan ketika di dunia, yang di tempat darul karamah, tempat kemuliaan yang di mana jannahnya Allah Subhanahu wa taala, di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah pisahkan. Tadi di dunia Allah satukan, Allah pertemukan antara kita dengan iblis radhiyallahu anhu. Allah ingin lihat, apakah engkau berjuang melawan iblis? Apakah engkau berjihad melawan iblis? Apakah engkau justru menjadi sekutu iblis? Menjadi bala tentara iblis? Justru engkau menjadi bala tentara iblis dalam menyesatkan manusia. Nah, maka ketika dunia masih Allah hadapkan kita dengan iblis la'natullah alaih, tapi di darul karamah, di tempat kemuliaan itu jannah, Allah Subhanahu wa taala sudah memisahkan kita. Allah tidak akan lagi mempertemukan kita dengan iblis la'natullah alaih. Namun apa yang bisa kita lihat, nanti akan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, tataqallabu fiha kaifa syi'ta. Di darul karamah tadi, di jannah tadi, engkau bisa berbuat sesukamu di tempat tersebut. Yang dulu engkau menahan, ingin sekali minum khamr, tapi engkau tahan ketika di dunia itu haram. Engkau yakin itu haram, perbuatan haram. Maka ketika di jannah, engkau boleh meminum khamr ya, sepuas-puas, karena tidak ada lagi syariat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah membalas, izinkan engkau melakukan apa saja di dunia, engkau dicegah. Dunia adalah sijil mukmin, penjaranya bagi kaum mukminin, wa jannatul kafir, syurganya bagi orang kafir. Lihat bagaimana orang kafir sekarang di dunia. Mereka bebas menempiaskan hawa nafsunya sesuka mereka. Mereka ingin mabuk, mereka minum khamar, mereka ingin berzina, mereka cari wanita, mereka ingin naam banyak harta, mereka berjudi, ataupun mereka mau buat praktek-praktek ribawiyah. Maka ketika di jannah, barakallahu fikum, kita juga akan bisa melakukannya. Ya, tapi itu di jannah, barakallahu fikum. Di sini kita diminta untuk bersabar, berjuang untuk melawan, menahan diri daripada ajakan-ajakan tersebut, barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, wasujida aduwwuk, dan musuhmu akan dipenjara ya, oleh Allah Subhanahu wa taala fi as'abil hubus, pada penjara yang paling sulit. Engkau diletakkan di jannah, di darul karamah ya, dan musuhmu yaitu iblis radhiyallahu anhu dilemparkan ya ke asil, ke penjara ya, yang as'ab, yang sulit, yang lebih sulit, yang paling sulit, yang mengerikan. Nah, dan ini yang kita sebutkan tadi, bagaimana lalu bagaimana ketika ke jannah, bagaimana untuk melampiaskan kepuasan, kesuksesan kita telah berjuang mengalahkan iblis radhiyallahu alaihi, maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, wa anta tarahu, dan engkau bisa melihatnya. Iblis radhiyallahu alaihi, musuhmu dulu, hancur, binasa. Ya. Engkau bisa melihatnya dengan terpuaskan. Aku berhasil mengalahkannya, dan sekarang dia tempatnya di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau melihat dia dengan pandangan kepuasan, kesuksesan ya, kemenangan. Engkau telah berjuang mengalahkan dia, yang mana Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fasijnu alladhi kana yuridu an yuwaddi'aka fihi qad adkhalahu, maka penjara yang diinginkan untuk menitipkan engkau di dalamnya dulu ya, itu oleh iblis. Iblis itu menggoda kita agar mengajak kita agar menjadi temannya di dalam neraka ya. Nah, kata Imam Al-Qayyim ya, maka penjara yang diinginkan untuk ya, menitipkanmu di dalamnya, sungguh dia telah masuk ke dalamnya. Itu sudah dia yang masuk. Kita tidak ingin. Kita hanya melihat dari jannah ya, bagaimana dia hancur binasa, dan juga suatu kepuasan dan suatu kebahagiaan dan satu mungkin rasa haru ya, mengingat kalau seandainya dulu aku mengikuti bisikan iblis, menjadi temannya, terus sentiasa berada di atas kemaksiatan, kebid'ahan, kekufuran, mungkin hari ini aku berada bersama dia di dalam neraka. Itu di antara kenapa kita diperlihatkan ya, agar kita merasa puas dan merasa bangga telah berhasil mengalahkan. Kalau di dunia kita tidak tahu iblisnya sudah terkalahkan atau belum, bagaimana bentuk gambaran kekalahannya kita belum terlihatkan di dunia. Tapi di akhirat nanti Allah akan perlihatkan itu semua, hasil-hasil kesuksesan kita, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa aghliqat 'alayhi abwabuhu, dan ya, telah ditutup ya, pintu-pintu penjara tersebut, pintu-pintu annar itu telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita melihat iblis hancur binasa dan bala tentaranya yang bersama iblis yang di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala begitu mengerikan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tutup pintu annar agar kita ya, tidak lagi melihatnya, dan kita kembali ke jannah, yaitu melampiaskan apa yang kita inginkan dalam jannah tersebut. Lalu bagaimana keadaan iblis yang ada di dalam sana ya, fa aisa min al-khuruj wal farj, maka yang ada orang-orang yang mengikuti iblis, ya, orang-orang yang dulunya di dunia tidak mau berjuang, tidak mau berjihad, tidak mau menjadi bala tentaranya Allah, tidak bergabung dengan golongan-golongan Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada pada mereka ketika dimasukkan dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala hanyalah aisyah, ai keputusasaan, ya, minal khuruj, dari jalan keluar. Karena sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya bisa berputus asa. Tidak ada lagi jalan keluar. Wal farj, dari kesenangan. Berputus asa karena mereka tidak lagi mampu untuk bersenang-senang. Mereka abadi selama-lamanya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala apabila dia kufur kepada Allah, mengikuti iblis dalam mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Abadi selama-lamanya dalam siksaan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wa iyyadhu billah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa anta fima ishtahat nafsuk, ya, dan engkau berada pada apa yang bisa diraih oleh jiwamu. Sekarang orang yang sukses, berhasil, ya, menang melalui iblis la'anatul alaih, ya, dia berada, ya, pada apa yang jiwa ini inginkan. Terserah jiwa ini menginginkan apa dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah semua berikan. Allah semua kabulkan. Dari apa yang kita minta, yang kita inginkan, yang mungkin dulu kita cita-citakan ketika di dunia, nah, Allah bisa kabulkan di jannah Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan diri karena dulu yang kita cita-citakan itu adalah perkara yang haram atau harus kita tempuh dari jalan yang haram, sehingga kita menahan diri untuk tidak melakukannya. Maka ketika di surga, ya, silakan lampiaskan itu semua barakallahu fiik. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, wa qarrat 'ainuka, dan menjadi sejuklah mata engkau, menjadi sejuklah matamu dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi melihat kesengsaraan, tidak lagi melihat kesedihan, tidak lagi melihat kepedihan, nah, tidak lagi melihat godaan. Semua bebas engkau bisa melakukan. Sejuk matamu melihat pemandangan-pemandangan dalam jannah. Sejuk matamu melihat, nah, berbagai macam pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala di jannah. Dan sejuk matamu kepada puncak kenikmatan dalam jannah, yaitu apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak kebahagiaan penduduk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang selama ini mereka rindukan, yang selama ini mereka yang cita-citakan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berjuang, mereka berkorban, mereka bergabung dengan tentara Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala melihat mereka nanti di jannah Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak kebahagiaan ahli jannah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, jazaan ala sabrik. Ini semua adalah sebagai, ya, sebuah balasan atas kesabaranmu. Atas kesabaranmu ketika di dunia, barakallahu fikum. Kesabaranmu dalam berjuang, kesabaranmu dalam menjaga diri, kesabaranmu dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaranmu dalam meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah balas itu semua, barakallahu fikum. Fitilka maddati al-yasirati, ya, yaitu kesabaranmu, ya, di waktu yang sangat, yang sangat singkat dulu, ya. Ingat, Al-Imam Ibn Qayyim sering mengulang-ulang, dunia ini waktunya singkat. Engkau bersabar itu cepat, tidak lama. Maka jangan pernah dirasa kok berat sekali hidup ini, susah sekali hidup ini, ya. Susah mana engkau bersabar di dunia daripada nanti engkau harus bersabar terus abadi selama-lamanya kesabaranmu di neraka Allah Subhanahu wa taala. yang engkau tidak akan mampu bisa bersabar. Kesabaran dunia adalah yasir, singkat, surat, cepat. Laisa bittawila, tidak panjang. Nah, barakallahu fiik. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Qayyim melanjutkan nasihat beliau, waluzumika ya al-fadra lirriba, dan sebagai konsekuensi atas ya konsistennya dirimu dalam penjagaan. Ini semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kesabaranmu, keistiqomahanmu yang di atas menjaga dirimu daripada jebakan-jebakan iblis la'natullah alaih. Allah balas itu semua, barakallahu fikum. Wa ma kanat illa sa'ah, tidaklah itu semua kesabaran dan penjagaan yang pernah kita lakukan ketika di dunia, illa sa'ah, melainkan hanya sesaat. Thumma inqabat, kemudian hilang. Wa ka'anna shiddata lam takun, seolah-olah ujian besar hidup yang engkau alami tersebut tidak pernah terjadi. Jadi ketika nanti engkau masuk dalam jannah, engkau akan merasakan sebentar, rupanya detik, rupanya perjuangan yang aku lakukan dulu cuma singkat sekali, sebentar sekali. Kenapa aku terus berasa begitu lama, begitu capek, begitu lelah, padahal sangat singkat? Oleh karenanya kenapa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ya ketika ada perintah jihad fisabilillah, mereka orang paling bersemangat menyambut itu, karena mereka ingin bersegera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka ingin bersegera ya menyelesaikan kehidupan mereka untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, untuk menempati rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di jannah. Sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, demikianlah kita. Jihad kita pada hari ini adalah jihad talabul ilmi. Kata Syekh Abdullah rahimahullah taala, jihad manusia kaum muslimin pada hari ini adalah talabul ilmi. Bagaimana dia mampu untuk istiqamah dan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah jihad mereka, barakallahu fikum. Berapa banyak orang-orang yang meninggalkan jihad ini, meninggalkan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala karena alasan dunia. Berapa banyak mereka merasakan bahwa kehidupan ini begitu panjang, sehingga kalau aku terus menghabiskan waktu ya dengan kitab-kitab, dengan Al-Qur'an, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku bisa menikmati dunia? Maka jihad hari ini, kalau lah dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, jihad mereka adalah bertarung, berperang di medan laga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun jihad kita pada hari ini adalah bagaimana cara kita agar istiqamah di atas mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, فَإِنْ ضَعُفَتْ النَّفْسُ أَنْ مُلَاحَظَةِ قَصْرِ الْوَقْتِ وَسُرْعَةِ انْقَضَائِهِ, dan maka apabila jiwa ini lemah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dari mulahadah, dari memahami qasr al-waqt, pendeknya waktu, wa sur'atil inqada', dan cepatnya berakhir waktu tersebut. Jadi Imam Nawawi ingin membantu kita, kalau masih saja kita beranggapan bahwasannya yang namanya kehidupan ini begitu panjang, begitu susah, begitu menyulitkan, begitu melelahkan, seolah-olah hidup ini lama sekali cobaan yang Allah berikan kepada kita, musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ujian demi ujian kok tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, apabila ada rasa seperti itu, maka Imam Al-Qayyim mengajak kita. Mengajak untuk apa? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Falyatadabbar qawluhu 'azza wa jalla." Maka tadaburilah. Kita diajak untuk membaca janji-janji Allah. Khabar-khabar dari Allah Subhanahu wa taala terkait apa? Terkait dengan begitu singkatnya waktu yang ada dalam kehidupan dunia ini. Ini Allah sendiri yang mengatakannya. Maka ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, mungkin insyaAllah akan kita bacakan pada pertemuan yang berikutnya, barakallahu'alaikum, yaitu dalil-dalil terkait dengan waktu ini singkat, waktu ini sangat cepat. Barakallahu'alaikum. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang biiznillah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita manusia yang selalu berada di atas jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengatakan bahwa bagaimana caranya kita lepas dari dosa, itu tidak mungkin, mustahil. Karena Nabi SAW sendiri yang mengatakan kullu bani adam khata', setiap bani adam pasti melakukan kesalahan, pasti berdosa, pasti terjatuh kepada kemaksiatan, kepada kesalahan. Akan tetapi khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersemangatlah untuk berjuang. Nasihat ini, nasihat Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, tentunya untuk diri kami pribadi dan tentunya kepada antum sekalian barakallahu yang mendengarkannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berjuang di dalam kehidupan dunia ini, melewati setiap ujian-ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Apabila ada di antara kita yang lemah, kita saling tolong menolong, nasihat menasihati di atas kebenaran, dan nasihat menasihati di atas kesabaran. Inilah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita, mempertemukan kita, tujuannya adalah untuk kita saling solid, saling bersama, bukan sendiri-sendiri dalam berjalan di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekali lagi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan kepada darul karamah, negeri kemuliaan, yaitu jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu sallam wa ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanahu wa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.